Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi yassara lil mu'minina al-a'mal as-salihah wa ja'alahum jannatul firdausi nuzula. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين Jamaah Jumat rahimani wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah. Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita nikmat iman. Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan. Allah berikan kepada kita nikmat kesempatan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Yang nikmat tersebut apabila kita pergunakan untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka kehidupan kita akan diberikan kehidupan yang baik. Dan apabila nikmat-nikmat tersebut tidak kita pergunakan untuk taat kepada Allah, maka kehidupan seorang tersebut akan membawakan kepada kesengsaraan, karena nikmat tidak tepat gunanya. Nikmat Allah mestinya dipergunakan untuk taat kepada Allah, tapi justru dipergunakan untuk berbuat maksiat, maka dia berubah menjadi kegundahan, kegelisahan, ketidaktenteraman. Karena itu kita tidak punya pilihan. Nikmat Allah mesti kita syukuri dengan taat kepadanya. Apabila nikmat Allah tidak kita syukuri dengan tidak melakukan ketaatan kepadanya, maka dia tidak akan pernah berbahagia walaupun bergelimang dengan harta. Dia tidak akan pernah berbahagia walaupun dia terpandang dalam pandangan manusia. Dia tidak akan pernah bahagia walaupun dia punya pangkat dan kedudukan. Karena itu hanya di hadapan makhluk, di hadapan Allah tidak ada artinya. Maka bersyukurlah kita kepada Allah, karena orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersyukur itu sangat sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit orang yang pandai bersyukur. Orang yang buat acara syukuran sangat banyak, tapi yang pandai bersyukur tidak banyak, hanya sedikit sekali. Itu orang-orang pergunakan nikmat Allah untuk taat kepadanya. Semoga kita diberikan nikmat din ini, karena inilah nikmat yang terbaik. nikmat kita memahami agama adalah nikmat terbaik. May yuridallahu bihi khairan yufaqihu bid-din. Siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi baik, maka Allah berikan kepada dia pemahaman terhadap din. Dan pemahaman terhadap din tersebut berawal dari kemauan kita untuk mau belajar. Apabila kita tidak mau mempelajari din ini, maka kita tidak akan pernah paham tentang agama. Kalau kita tidak mau belajar, tidak akan ada kebaikan. Kalau kita tidak mau ta'lim, tidak akan ada kebaikan. Kalau kita tidak mau mendalami din kita ini, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Karena itu nikmat yang paling utama bukan nikmat sehat, karena orang kafir juga sehat. Bukan nikmat kita bisa menikmati nikmat-nikmat yang lain, karena jangankan manusia, hewan juga diberikan nikmat-nikmat yang lain. Lalu apa yang membedakan kita orang beriman dengan orang yang tidak beriman? Yaitu nikmat ketika Allah berikan kepada kita din yang kita pahami, yang kita pelajari, maka kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Allah berikan nikmat din ini kepada orang yang Allah cintai. Barang siapa yang diberikan oleh Allah nikmat din, nikmat beragama, nikmat memahami din, nikmat di dalam mempelajari agama ini, berarti faqad ahabba, Allah benar-benar telah mencintainya. Jangan kita sia-siakan kecintaan Allah. Kalau kita tidak pergunakan ini dengan sebaik-baiknya, nikmat din ini, maka kita akan menjadi orang yang gagal di dunia, gagal di akhirat. Maka tidak ada pintu untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat kelak, kecuali hanya dengan kita mendalami agama kita, mempelajari din kita. Karena inilah nikmat yang terbaik yang Allah anugerahkan kepada kita. Peliharalah. Dan begitulah cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian shalawat serta salam semoga dilimpahkan, dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Warisan yang dibawakan oleh Nabi kepada kita bukan harta, bukan benda-benda yang lain, tapi warisan yang Nabi berikan kepada kita adalah warisan ilmu. Kali ini kita akan membawakan sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslim sittun, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6 hal. Kalau dikatakan hak, berarti kita memiliki hak yang harus diberikan oleh seorang kepada kita. Kepada muslim lainnya, wajib memberikan itu, itu adalah kewajiban dia. Boleh kita katakan kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya ada 6 hal. 6 hal ini bukan berarti ini angka hanya sebatas itu, tidak. Tapi ungkapan ini adalah ungkapan untuk mengkhususkan atau ungkapan untuk memotivasi kita agar kita mengutamakan hal ini. Mana yang 6 hal itu? Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan saudaramu, seorang muslim bertemu dengan saudaranya muslim yang lain, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ucapkanlah salam kepadanya. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau saudaranya mengundangnya, undangan di sini umum, baik undang pernikahan ataupun undangan pengajian ataupun undangan akikah, ataupun undangan-undangan yang sifatnya adalah nilai-nilai kebaikan ada di sana. Maka secara umum penuhi undangan tersebut. Jumhur mengatakan yang dimaksud dengan undangan yang wajib tersebut adalah walimatul urus, dan juga hal-hal yang, ini tambahan, juga hal-hal yang sifatnya adalah wajib untuk kita ketahui, kemudian kita diundang untuk mendatanginya, berarti hukumnya juga wajib. Kita wajib untuk mempelajari din ini. Ada undangan untuk mempelajarinya. Ada ta'lim. Maka wajib hukumnya untuk datang. Tak diundang pun kita wajib datang. Apalagi kita diundang. Karena talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Yang ketiga, wa idza istanhaqtan sawaka fansahu. Apabila saudaranya minta nasihat kepadanya, maka berikan haknya, berikan nasihat kepadanya. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Apabila dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka orang yang mendengarnya, saudaranya yang mendengar, ya, dia mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, maka wajib untuk dijawab. Maka jauhlah bersinnya ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia tidak menjawab, kalau dia tidak membaca alhamdulillah, kita tidak punya kewajiban untuk membacakan. Ya rahmakallah. Wa idza marida fa'uduhu. Apabila dia dalam keadaan sakit, maka kunjungilah. Yang keenam, wa idza mata fattaba'hu. Apabila dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Kaum muslimin, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, kenapa Nabi memberikan penekanan kepada kita apabila kita menemui saudara kita, bertemu dengan saudara kita, maka ucapkanlah salam. Apa sebab, ya, ini dimotivasi oleh Nabi kepada kita? Apa sebab Nabi memberikan nasihat ini kepada kita? Apa sebab Nabi mengajarkan ini kepada kita? Karena sangat besar manfaatnya. Ya. Ini sebab orang masuk surga adalah orang yang suka menyebarkan salam. Ada pintu surga itu banyak, 8 pintu surga, dan ada penyebab-penyebab orang masuk surga. Maka salah satunya nasihat Nabi kepada kita, ya, yaitu ketika orang-orang tertidur kita qiyamul lail, kemudian menyambung silaturahim, kemudian ucapkan salam. Apa kata Nabi setelah itu, setelah menyebutkan tiga hal ini? Ketika orang tidur kita sholat, ketika, ya, yang pertama ketika tidur orang kita melaksanakan sholat malam, dan ketika kita melakukan silaturahim, lalu ketika kita bertemu dengan saudara kita, kita mengucapkan salam. Apa kata Rasulullah? Fadkhulul jannata bissalam. Masuklah kalian ke dalam surga dengan selamat. Tiga hal nasihat Nabi ini. Salah satunya apa? Menyebarkan salam. Mengucapkan salam. Karena kalau kita menyebarkan salam, berarti kita menebarkan doa. Doa apa? Assalamualaikum. Kita mendoakan dia agar selamat, maka dia akan balik mendoakan kita agar kita selamat. Maka kalau kita saling mendoakan, inilah indahnya Islam. Maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permusuhan juga akan berakhir, ya, dengan adanya ucapan salam dari salah satu dari dua orang yang bermusuhan. Kata Rasulullah, ketika, ya, ada dua orang yang bermusuhan tidak boleh lebih dari 3 hari, maka yang terbaik, kata Nabi, alladhi yad'u salam. Yang terbaik dari orang yang bermusuhan tadi setelah 3 hari itu adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Selesai permusuhan. Selesai persengketaan. Kalau tentunya ucapan salam tersebut memang muncul dari hati yang baik. bukan berbahasa basi, bukan hanya sekedar ya diucapkan tanpa dari hati, tapi benar-benar ucapan salam tersebut ya membekas di dalam hati kita sehingga kita ucapkan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi memberikan nasihat kepada kita tentang salam. Ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Ini yang jarang mungkin kita lakukan. Padahal ucapan salam kepada orang yang tidak kenal dan kita tahu dia adalah muslim tapi kita tidak kenal. Di mana kita mengenal dia muslim? Karena dia tinggal di lingkungan kita. Karena dia adalah tinggal di mayoritas kaum muslimin. Maka kita berhusnuzan dia adalah muslim. Berarti kita tebarkan salam. Karena ini salah satu penyebab ya kita mendapatkan doa dari saudara-saudara kita. Maka ucapkan salam bukan hanya kepada orang yang kita kenal, tapi ucapkan salam kepada orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Sehingga hak muslim tersebut ya bisa kita tunaikan. Jumhur mengatakan mengucapkan salam itu hukumnya adalah sunat. Tapi berdasarkan hal di sini dia punya hak atas kita. Berarti kita memberikan hak dia. Ketika kita bertemu dengan dia, kita mengucapkan salam. Siapa yang terbaik? Orang yang lebih dahulu mengucapkan salam. Maka secara zahirah di sini bahwa kita punya kewajiban untuk memberikan salam kepada saudara kita. Yang disepakati adalah menjawab salam memang adalah itulah yang wajib. Tapi memberikan salam ini khilaf bain ulama. Ya. Tapi alangkah baiknya pekerjaan yang ringan ini tidak kita tanyakan hukumnya. Karena banyak orang ketika mendapatkan sebuah ilmu, dia tanya hukumnya. Kalau hukumnya wajib baru dikerjakan. Tapi kalau tidak wajib, dia abaikan. Sehingga banyak orang tak mau sholat jemaah. Apa sebab? Karena dia tahu hukumnya bukan wajib. Padahal yang benar hukumnya wajib sholat berjemaah. Banyak orang yang tidak mau ya puasa Senin Kamis. Banyak orang yang tidak mau ya melakukan hal-hal yang dianggap sunat. Apa sebab? Ketika ditanya apa sebab? Kan cuma sunat. Kalau itu ya yang terjadi, maka betapa banyak sunnah-sunnah Nabi yang terabaikan. Para sahabat ketika diberi oleh Nabi nasihat, tidak pernah bertanya, ya Rasulullah, apa hukumnya Rasulullah? Tidak pernah para sahabat bertanya. Langsung ketika Nabi memberikan nasihat, sami'na wa ata'na, kami dengar lalu kami taati. Itulah prinsip kita dalam hidup ini sebenarnya sebagai seorang mukmin. Ya. Apa yang telah diajarkan oleh Nabi kepada kita, langsung amalkan. Entahkah itu ya terlahir hukumnya wajib atau sunat, itu urusan ulama fikih. Yang penting kita amalkan. Ini ada ajaran dari Nabi. Ini adalah sunnah Nabi. Ini adalah petunjuk Nabi. Yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia saudaramu mengundang engkau, maka penuhilah undangannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah singgung sedikit tentang undangan. Apabila saudara kita mengundang kita, lihat undangannya. Karena secara umum undangan tersebut wajib untuk dipenuhi. Tapi yang paling utama adalah, yang pertama adalah kalau undangan adalah kewajiban, berarti wajib kita untuk datangi. Kemudian yang kedua adalah walimatul urus. Walimatul urus ini para ulama jumhur mengatakan inilah yang wajib untuk didatangi. Tapi ada kalanya undangan walimatul urus ini gugur menjadi hal yang tidak wajib. Apa sebab? Karena ada unsur-unsur yang menghalangi kita untuk tidak datang ke sana. Apa bentuknya? Perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak bisa kita hilangkan. Ya. adanya undangan-undangan pernikahan yang di sana ada nyanyian dan musik. Jangan didatangi, karena itu jelas maksiat. Kalau dia keluarga kita, terpaksa kita untuk datang ke sana, carilah cara, berkhilahlah kita, cari cara untuk mendatanginya di saat tidak ada ya nyanyian dan musik tersebut. Atau kita datang ke sana, bilang kepada dia, saya selama di sini tolong sampaikan kepada ya pembawa acaranya, stop dulu. Karena banyak yang telah melakukan itu, ternyata makbul, diterima oleh pembawa acaranya. Ya, kita harus berdakwah. Enggak boleh kita diamkan saja. Enak, ini jelas-jelas maksiat. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian undangan tersebut, sekali lagi, kalau undangan tersebut adalah kewajiban kita, kembalikan kepada hukum asalnya. Kalau kewajiban kita diundang maupun tidak diundang, kita wajib untuk memenuhinya. Apalagi kita diundang untuk taklim, untuk pengajian, maka penuhi. Karena kalau kita ingin belajar sendiri, entah kapan waktunya. Sekarang kita diberikan fasilitas untuk bisa belajar. Kemudian jangan mempermainkan undangan dengan ucapan. Apa bentuknya? Ketika kita diundang, maka kita langsung mengatakan insya Allah. Yang insya Allahnya adalah untuk tidak mendatangi. Padahal insya Allah itu adalah ingin mendatangi. Kalau kita terhalang, Allah berarti yang punya kehendak. Ini enggak. Ketika dia datang undangan, ya kita langsung menjawab insya Allah. Padahal dua sudah dari awal dia mengatakan tidak akan datang. Untuk apa guna ngucap insya Allah itu? Itu namanya bermain-main. Bermain dengan syariat. Kalau enggak datang, bilang aja terus terang. Ya, kalau itu wajib, berarti kewajiban dia belum gugur. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, wa idza stansahaka fansahu. Kalau saudaramu meminta nasihat kepadamu, maka penuhilah nasihatnya. Kita bukan ahli agama, kita bukan ustaz juga, bukan juga punya pengalaman, tapi dia minta nasihat kepada kita, arahkan. Itu ada ustaz, ada ya buya, ada yang pengalaman daripada kita, ada yang sudah lama mengaji, berikan nasihat. Kalau kita juga sudah usaha, dia minta nasihat pada kita, ini kesempatan kita untuk berdakwah. Ah, ayo ikut pengajian, nanti kita tanya di pengajian. Itulah caranya kita memberikan nasihat kepada seorang. Kita ditanya, jangan jawab-jawab padahal kita tidak tahu. Dia minta nasihat kepada kita, kita nasihatin, tak apa nah isi nasihatnya, kita juga tidak paham. Nasihat tersebut didasarkan kepada ilmu. Ya, karena Nabi kita Muhammad SAW memberikan nasihat kepada kita, ya, kalau kita ingin berbicara, ingin berbuat, maka dasar pembicaraan kita, dasar perbuatan kita adalah ilmu. Sehingga Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya mengatakan babul ilmi qablal qawli wal amal. Bab ilmu terlebih dahulu sebelum kita berbicara, sebelum kita beramal. Tak boleh kita menasihati seseorang sementara kita tak mengerti permasalahan. Ya, maka kalau kita sama-sama awam, sama-sama tidak mengerti permasalahan, tapi dia curhat kepada kita, ini kesempatan kita untuk mendekati dia. Mari kita ke pengajian, mari kita taklim, agar kita sama-sama belajar. Tapi kalau kita sudah mengerti permasalahan, tahu kita ya sedikit banyak tentang masalah tersebut, ya berikan nasihat, karena itu hak dia. Berarti kita punya kewajiban untuk memberikan hak dia. Yang keempat, wa idza atasa fahaminallahu fasammithu. Apabila saudara kita bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka punya kewajiban kita untuk mengucapkan yarhamukallah. Kalau dia saudaranya ketika mendengar saudara mengucapkan alhamdulillah, kemudian diucapkan yarhamukallah, maka yang bersin kembali mendoakan orang ini, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Betapa indahnya Islam. saudara kita yang sakit, kemudian dia bersyukur kepada Allah karena penyakit keluar dari dirinya, dia mengucapkan alhamdulillah. Lalu ketika kita mendengar, kita mengucapkan semoga Allah merahmatimu, yarhamukallah, saling mendoakan. Kemudian dia mendoakan kita kembali, yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah berikan hidayah kepada engkau dan semoga Allah berikan kebaikan kepada keadaanmu. Alangkah baiknya kalau kita mengikuti petunjuk Nabi ini, hidup kita akan bertambah baik, hidup kita akan bertambah ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, ridha Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang bersin, satu kali dia bersin mengucapkan alhamdulillah, kemudian bersin lagi dia baca alhamdulillah lagi, sama seperti awal kita baca yarhamukallah, kemudian dia bersin lagi baca alhamdulillah, kita jawab lagi yarhamukallah, dan seterusnya. Kemudian kalau dia bersin ketiga kalinya, dia baca alhamdulillah, kita jawab lagi yarhamukallah. Kalau sudah lewat tiga kali, maka ketika dia bersin itu tidak ada sunnahnya dia mengucapkan alhamdulillah lagi, berarti dia sedang sakit. Maka orang yang bersin ini ya, kita doakan langsung syafaqallah. Ya. Kalau terus bersin, terus bersin, nah itu anti kita ya. Yang pertama tidak ada sunnahnya menjawab bersin lebih dari 3 kali. Ya, justru kita mendoakan dia agar disembuhkan dari penyakit. Kalau kita terus juga membaca alhamdulillah ketika bersin, berarti kita membebani orang satu hal yang tidak mesti dia lakukan. Ya, karena itu kita perlu ilmu di dalam ya segala hal. Masalah bersin saja ilmunya ada. Enggak terus saja kita bersin-bersin baca alhamdulillah, baca alhamdulillah, baca alhamdulillah, itu batasnya sampai 3 kali saja. Masyaallah muslimin dirahmati oleh Allah azza wa jalla. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit maka kunjungilah. Punya hak dia untuk kita kunjungi. Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sakit dia sebenarnya ya, kalaupun tidak datang obat yang pas untuk penyakitnya, kesembuhan insya Allah bukan dari obat tersebut, karena Allah penyembuh, Allah yang memberikan penyakit. Maka ketika saudara kita mengalami sakit ya, kalau kita ingin dapat pahala yang besar, si sakit ingin mendapatkan pahala yang besar, bagaimana kiat-kiatnya orang sakit bisa dapat pahala yang besar? Yang pertama, orang yang sakit bersabar menghadapi ujian. Karena setiap sisi kehidupan kita tidak lepas yang namanya ujian. Ketika kita sakit, maka sabarlah kita. Yakinlah kita, inilah takdir dari Allah. Kalau kita yakin ini takdir dari Allah, lalu kita bersabar, maka pahala yang sangat besar telah menanti kita sebagai balasannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan nasihat kepada orang-orang yang ditimpa musibah, penyakit ataupun musibah yang lain, agar dia bersabar menghadapi ujian tersebut. Karena Allah akan berikan kepada dia manzilah, kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia, karena musibah-musibah yang datang dia mendapatkan kedudukan tersebut bukan karena salatnya, bukan karena puasanya, bukan karena sedekahnya, bukan karena ibadah-ibadah yang lain, tapi karena kesabaran dia menghadapi musibah. Ini bagi orang yang sakit, sabar dan yakinlah ini takdir Allah. Kemudian orang yang sakit ya, ketika ingin dia mendapatkan pahala yang besar di dalam mendapatkan penyakit ini, maka ingat hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri mu'min inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan pribadi seorang mukmin bahwa seluruh permasalahan hidupnya akan melahirkan kebaikan. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lah. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan jiwanya, dia bersyukur, dia jadi baik. Karena syukur itu adalah yang terbaik. Wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lah. Kalau dia mendapatkan musibah tidak menyenangkan ya, kemudian dia bersabar, maka dia mendapatkan kebaikan. Karena kalau bersabar menghadapi musibah yang datang, itulah kebaikan bagi seorang tersebut. Ya. Kemudian kesabaran di sini, para ulama menjelaskan bahwa orang yang sedang sakit lalu bersabar, maka itu jauh lebih baik baginya daripada dia minta kesembuhan. Dia bersabar dengan ujian ini, itu jauh lebih baik daripada dia minta kesembuhan. Seorang wanita, ya, yang kulitnya hitam legam, kemudian datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minta kepada Nabi didoakan agar disembuhkan dari penyakitnya. Ya Rasulullah, saya kena penyakit ayan, penyakit epilepsi. Berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan saya dari penyakit ini. Karena kalau saya sakit ya Rasulullah, aurat-aurat saya terbuka. Kemudian kata Nabi, in tasbiri falakil jannah. Kalau engkau ingin sabar, maka engkau dapat surga. Ketika wanita ini mendengar kalau sabar dapat surga, maka kata dia, ya Rasulullah, doakan saya agar saya tidak terbuka aurat saya ketika sakit. Tidak jadi diminta kesembuhan. Dia ingin bersabar saja dengan penyakit ini. Apa janji Rasulullah? Dapat surga. Kata sahabat Nabi, kalau kalian ingin melihat calon penghuni surga, itulah wanita yang kulitnya hitam tersebut. Dia adalah calon penghuni surga. Apa sebab? Karena mendapat manzilah, kedudukan yang tinggi. Bukan karena salat, bukan karena puasa, bukan karena sedekah, bukan karena yang lain, tapi karena kesabaran dia menghadapi penyakit, kesabaran dia menghadapi musibah. Ini bagi orang yang sakit. Bagi kita yang sehat, yang mengunjungi orang sakit, ingin dapat pahala yang besar. Lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengunjungi orang sakit di pagi hari, maka 70 ribu malaikat mengiringi dia yang mengunjungi orang sakit tadi. Ya, kemudian 70 ribu malaikat ini mendoakan orang ini sampai sore hari. Mendoakan apa? Allah maghfirlahu. Ya Allah, ampunilah orang ini. Lihat, kita mengunjungi orang sakit, kemudian kita diiring oleh malaikat 70 ribu, kemudian ke 70 ribu malaikat tersebut mendoakan kita sampai sore hari kalau kita mengunjungi di pagi hari. Kemudian kalau kita di sore hari kembali mengunjungi dia, maka 70 ribu malaikat yang lain lagi, ya, ikut mengiringi kita, kemudian mendoakan kita agar dosa-dosa kita diampuni sampai datang pagi hari besok. Berarti kalau kita dua kali dalam sehari mengunjungi orang sakit, pagi sekali, sore sekali, berarti 24 jam 70 ribu malaikat mendoakan kita agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya kalau kita ngerti tentang din ini, sehingga tidak ada hari-hari kecuali kita mendapatkan nilai-nilai ganjaran pahala, mendapatkan nilai-nilai pengampunan dosa. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza mata patbahu, apabila dia saudara meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Mudah-mudahan khutbah kita yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Aku qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala, wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru wa natubu ilaih, wa na'uzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, tidak ada bekal yang mesti kita persiapkan untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kecuali bekal takwa, bukan bekal harta. Tidak ada bekal untuk kita untuk ketenangan hidup di dunia ini sampai kita masuk ke alam barzah dan masuk ke dalam surga kecuali bekal takwa, bukan bekal harta. Tidak ada bekal yang terbaik untuk kita persiapkan untuk menghadapi hidup di dunia dan hidup di akhirat, hidup di alam barzah, hidup di akhirat, kecuali hanya bekal takwa, bukan bekal harta, bukan yang lain. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekali diri kalian dengan ketakwaan. Karena sebaik-baik perbekalan kalian adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hidup bertakwa akan mendatangkan kebahagiaan, akan mendatangkan keselamatan, akan mendatangkan keberuntungan, akan membuat kita selamat di dunia wal akhirah, selamat dari api neraka dan masukkan ke dalam surga. Karena surga tidak disediakan kecuali hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal gina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka at-taubata qabla al-maut. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, sabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Wadamir a'daka wa a'da'din. Wadamir a'daka wa a'da'din. Allahumma ansur ikhwal mujahidina fi kulli makan wa zaman. Allahumma ansur ikhwal mujahidina al-mustad'afin. Allahumma ansur ikhwal muslimin. Allahumma ansurna. Allahumma ansur ikhwal muslimin fi kulli makan wa zaman. Ya mujibas sa'ilin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى